dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang mengunggulkan hukum taghut atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang perkataan penulis, barang siapa yang meyakini petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai membahas bagian yang kedua, yaitu siapa yang meyakini hukumnya lebih bagus daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang mengunggulkan hukum taghut, yaitu hukum sembahan yang disembah selain Allah atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Kita sudah sebutkan bahwa penulis hafizahullahu taala menyebutkan apabila ada orang yang menganggap hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak cocok untuk zaman sekarang, maka orang tersebut adalah kafir. Maka pernyataan orang ini adalah kafir. Apabila ada yang mengatakan hukum rajam tidak cocok untuk zaman sekarang, apabila ada yang mengatakan hukum qisas, hukum had, hukum potong tangan tidak cocok untuk zaman sekarang, maka orang tersebut adalah kafir. Kenapa demikian? Karena hukum Islam adalah hukum yang abadi. Maksudnya, hukumnya berlaku dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada akhir zaman, dibangkitkan kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Islam adalah hukum yang abadi. Tidak ada hukum yang berlaku dan diridhai oleh Allah dibandingkan hukum Islam. Dan ini berdasarkan beberapa dalil dari Al-Quranul Karim. Di antaranya surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kuridhai atas kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai Islam sebagai agama. Semenjak ayat ini turun, maka tidak ada lagi agama yang diridhai oleh Allah kecuali agama Islam. Ini ayat menunjukkan kesempurnaan agama Islam dan juga karakteristik agama Islam yang abadi. Dia cocok untuk di setiap tempat dan cocok untuk di setiap waktu. Maka apabila ada yang mengatakan bahwa ajaran selain Islam itu tidak cocok, ajaran Islam tidak cocok untuk zaman sekarang, maka berarti dia tidak percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna dan abadi, yaitu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk alam semesta. Baik itu untuk manusia ataupun jin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 101. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat, pembawa kasih sayang untuk alam semesta. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa karakteristik agama Islam adalah abadi dan mencakup seluruh alam semesta. Maka apabila ada yang mengatakan bahwa Islam ajarannya tidak cocok pada suatu tempat, pada suatu waktu, pada suatu bangsa, maka ini bertentangan dengan ayat Al-Anbiya ayat 101. Islam hanya cocok di Arab. Islam Arab beda dengan Islam Indonesia. Maka ini bertentangan dengan surat Al-Anbiya ayat 101. Maka siapa yang mengatakan Islam tidak cocok untuk zaman sekarang, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cocok untuk zaman sekarang, Islam yang cocok adalah Islam yang progresif, Islam yang inovatif, Islam yang lebih menjunjung kepada kemanusiaan, maka ini kufur. Karena bertentangan dengan ayat. Keyakinan seperti itu kekufuran. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Begitu juga dalil yang ketiga. Quran surat Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Maka orang-orang yang menyatakan ada Islam Arab, ada Islam Indonesia, dia akan berhadapan dengan ayat ini. Al-A'raf ayat 158. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Maka ini menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umum dan abadi. Cocok untuk di Arab, cocok untuk di Asia, cocok untuk di Afrika, Amerika, Australia, dan seluruh alam semesta. Maka siapa yang menyatakan bahwa ajaran Islam tidak cocok pada zaman ini, tetapi lebih cocok ajaran yang seperti ini, maka dia kufur. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bertentangan dengan ayat Al-Quran yang begitu banyak. Baik. Kalau sudah kita pahami itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, sekarang penulis mengatakan, وَكَذَلِكَ Man qala innahu mukhayyar. Ini halaman 146, mohon dilihat. Wa kadzalika man qala innahu mukhayyarun baina an yahkuma bisyari'ah wa an yahkuma bil qawanin. In syaa'a hakama bisyari'ah wa in syaa'a hakama bil qawanin. Fal ladzi yaqulu hadhihi al maqalata murtaddun an dinil Islam. Lianna hukm Allah laysa fihi khiyar man syaa akhadahu wa man syaa tarakahu bal hukmullah mulzamun qala Allah ta'ala anihkum bainahum bima anzal Allah wa la tattabi ahwaahum fa hukmullah mulzim wa la yasluhu illa hukmullah subhanahu falaysa al amru bil khiyar. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah. Demikian pula yang berkata bahwa terserah memilih antara menggunakan hukum syariah atau menggunakan undang-undang. Jika mau boleh berhukum dengan syariat, dan jika suka boleh berhukum dengan peraturan positif. Orang yang berpendapat demikian telah murtad dari Islam. Yang dimaksud dengan peraturan positif maksudnya undang-undang. Undang-undang yang berlaku di tengah kaum muslimin, yang dibuat oleh manusia. Itu yang dimaksud. Jadi, kata Syekh, termasuk kekufuran, kemurtadan adalah siapa yang mengatakan bahwa boleh saja berhukum kepada Allah, silahkan. Berhukum kepada undang-undang, silahkan. Maka pernyataan ini atau keyakinan ini kufur, murtad, keluar dari agama Islam. Nah, karena berhukum dengan hukum Allah itu tidak ada pilihan. Jika suka diambil dan jika tidak dibuang. Akan tetapi, hukum Allah itu mengikat. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi, tidak ada dalam kamus seorang muslim bahwa dia berhak untuk memilih pilihannya. Salah satu karakteristik seorang muslim adalah dia khudu' wa dzul wal inqiyad, tunduk, menghinakan, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan. Sebagaimana ayat ini, anihkum bima bainahum bima anzalallah. Putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari hukum. Wala tattabi' ahwa'ahum. Dan jangan mengikuti kemauan-kemauan mereka. Ya, tidak ada pilihan. Kalau Anda ingin menjadi seorang muslim, maka wajib tunduk patuh taat hanya kepada Allah. Itu karakteristik seorang muslim. Menghinakan diri, menundukkan diri, mematuhi hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum positif bagi seorang muslim hanya hukum Allah. Tidak ada hukum yang lain. Nah. Maka hukum Allah itu suatu keharusan. Manusia tidak akan baik kecuali dengan melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan pilihan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, dengan sesat yang nyata. Ini sudah kita sebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa karakteristik seorang muslim adalah tunduk, patuh, taat, menghinakan diri di hadapan Allah. Di antaranya surah Al-Ahzab ayat 36 ini. Laki-laki beriman, perempuan beriman tidak pantas memiliki pilihan lain dari pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jadi muslim ya seperti itu. Harus tunduk patuh. Makanya Al-Imam Syekhul Islam Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika mendefinisikan Islam, beliau mengatakan al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyada lahu bitta'ah wa al-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini poin Islam paling utama. Yang kedua, tunduk patuh hanya kepada Allah. Tiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam. Itu inti ajaran Islam. Siapa saja dari kaum Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, dan agama-agama lain yang ingin masuk dalam agama Islam, cukup dijelaskan tiga ini. Islam itu mentauhidkan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju saat ibadah. Dua, tunduk patuh taat hanya kepada Allah. Tiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini, yang poin yang kedua. Tunduk patuh taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah sebutkan beberapa ayat yang merupakan pondasi dasar seorang muslim, bahwa seorang muslim itu tunduk patuh, di antaranya Al-Ahzab ayat 36 yang barusan kita baca. Kemudian An-Nisa ayat 65, ya. Kemudian juga Al-Hujurat ayat 1. Ini wallahu a'lam. Nah. Kemudian penulis mengatakan, "Fal hukmu bima anzalallahu naw'un min anwa'il ibadah. Fayajibu 'alal 'ibadi kullihim an yakhda'u li hukmillahi jalla wa 'ala wa an ya'taqidu annahu la shay'a yusawihi aw afdhala minhu. Fala yadhunnu ahadun annal amra bil khiyar wa annan nasa ahrarun ka hurriyyatir ra'yi wa hurriyyatit tafkir wa ma ashbaha dhalik mimma yunadi bihi ba'duz zanadiqati wal munafiqin wal 'almaniyyin. Falladhina yaquluna hadhihi al maqalata qad kafaru li annahum la yamtathiluna hukma Allah subhanahu wa ta'ala wa yatakabbaruna la hukmi Allah 'azza wa jalla." Berhukum dengan apa yang diturunkan Allah adalah bagian dari ibadah. Maka bagi seluruh hamba-hamba Allah untuk patuh kepada hukum Allah dan berkeyakinan bahwa tidak ada hukum yang menyamainya atau lebih baik darinya. Jangankan seorang menyangka bahwa perkara ini merupakan pilihan, bahwa manusia itu bebas total, sebagaimana kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, dan semisalnya, yang digembar-gemborkan oleh para kaum ateis, munafik, dan sekuler. Ateis artinya orang yang tidak bertuhan. A artinya tidak. Teo artinya bertuhan. Ateis berarti orang yang tidak bertuhan. Kemudian kaum munafik, orang yang di lisannya Islam, hatinya kekufuran. Sekuler, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mengatur dalam kehidupan duniawi manusia. Allah hanya mengatur urusan ibadah. Makanya mereka membedakan antara hukum di dalam ibadah dengan hukum di dalam negara. Maka hukum negara, hukum tersendiri, boleh berbuat apa saja. Sedangkan hukum dan agama tidak boleh masuk ke dalamnya. Itu kaum sekuler, yang disebut dengan Almaniyun. Mereka adalah kaum sekuler. Nah, barang siapa berpendapat demikian, ia telah kafir. Karena ia telah menyerupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kesombongan atas hukum Allah Azza wa Jalla. Kalau kita perhatikan penjelasan penulis, maka kita katakan berhukum kepada selain hukum Allah bisa menyebabkan kepada kekufuran. Disebabkan, satu, apabila menyatakan bahwa hukum Islam tidak cocok untuk suatu zaman, untuk suatu masa, untuk suatu tempat. Sebab yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh penulis, bahwa apabila seseorang berhak memilih, boleh berhukum dengan hukum Allah atau boleh berhukum dengan hukum manusia, ini juga menyebabkan kepada kekufuran. Yang ketiga, apabila ada yang menyatakan, sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, yaitu ada yang menyamakan, artinya ada hukum selain manusia, ada hukum manusia yang sama dengan hukum Allah. Maka ini juga penyebab kepada kekufuran. Nanti saya akan tuliskan bagan berhukum kepada selain Allah. Nanti saya akan jelaskan biar lebih jelas. Yang jelas antum harus pahami bahwa yang pertama, berhukum kepada selain hukum Allah bisa menyebabkan kekufuran. Disebabkan karena satu yang sudah disebutkan oleh penulis. Apa itu? Bahwa hukum Islam tidak cocok. Yang kedua, berhak memilih mau hukum Islam atau hukum selain Islam, mau hukum Allah ataupun hukum yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, apabila ada penyamaan bahwa hukum selain hukum Allah sama dengan hukum Al-Quran dan Hadis. Ini yang ketiga. Nah, kemudian penulis mengatakan, وَكَذَلِكَ مَنْ يَقُولُ إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْإِلْتِزَامُ بِهِ وَيَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَحْكُمَ بِغَيْرِهِ وَأَنْ يَتَمَشَّ مَعَ الزَّمَانِ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ فَهَذَا مُرْتَدٌّ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُّ حُكْمٍ سِوَى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ وَأَيْضًا ذَلِكَ لَا يَحِلُّ الْمَشَاكِلُ بَيْنَ النَّاسِ بَلْ يَزِيدُ الْإِشْكَالَ إِشْكَالًا. نعم. Demikian pula bagi yang mengatakan bahwa hukum Allah itu benar, tapi tidak harus menerapkannya. Boleh bagi manusia untuk berhukum dengan hukum selain hukum Allah dan mengikuti perkembangan zaman bila melihat ada maslahat dalam hal itu. Ini seperti yang sudah saya sebutkan. Berhukum kepada selain hukum Allah menyebabkan kepada kekufuran. Sebabnya yang pertama menyebabkan kepada kekufuran karena dia mengatakan Islam hukum Allah sudah tidak cocok. Satu. Yang kedua, boleh memilih antara selain hukum Allah dengan hukum Allah. Tiga, menyamakan hukum selain Allah dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Bahwa sama saja, enggak ada bedanya. Empat, yang barusan disebutkan. Bahwa boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Kalau ada pernyataan itu, maka kufur. Boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Ini sebab yang keempat, yang apabila seseorang menyatakan ini, maka menyebabkan kepada kekufuran. Akibat dia berhukum kepada selain Allah, kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kemurtadan dari agama Islam. Karena berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak diperbolehkan. Setiap hukum selain hukum Allah azza wa jalla adalah batil. Penerapan hukum selain hukum Allah tidak akan menyelesaikan permasalahan antara manusia, tapi justru hanya akan menambah permasalahan baru. Lihat, ini harus kita yakini. Hukum yang dibuat manusia tidak akan pernah sempurna. Tidak akan memberi solusi terbaik. Contoh misalkan, terjadinya dekadensi moral di tengah manusia. Seks bebas. Kemudian kekurang ajaran akhlak di antara manusia. Kemudian kemiskinan, kebodohan. Jangan pernah mencari solusi kecuali dari hukum Allah. Karena hukum selain Allah tidak akan pernah memberikan solusi terbaik. Seperti misalkan penanggulangan narkoba. Tidak akan pernah Anda dapati cara yang lebih bagus secara persuasif kecuali persuasif agama. Dekadensi moral, seks bebas, kekurang ajaran kedurhakaan kepada kedua orang tua, kemudian tidak menghormati orang lain, tidak akan pernah dapat solusi terbaik kecuali dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya seperti itu. Karena hukum selain Allah dia batil, tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah yang ada. Itu harus kita yakini baik-baik. Sebagai akidah kita bahwa Islam adalah solusi terbaik. Islam adalah solusi terbaik dari segala macam permasalahan dalam kehidupan manusia. Mau dari permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, politik, Islam solusinya. Nah. Kemudian penulis mengatakan, فَإِذَا قُلْتَ لِهَذَا إِنَّ هَذَا حُكْمَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَىٰ فَلَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَقْبَلَ حُكْمَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أي لا خيار في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم إن شئت قبلت وإن شئت لم تقبل ولكن إن شئت أن تتنازل عن حقك فهذا شيء آخر Amma an taqul ma aqbal wa adhhabu ila al mahakim al qanuniyah fa hadha riddatun an dinil Islam. Nah. Jika telah kamu katakan bahwa ini adalah hukum Allah, maka tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar kecuali harus menerima hukum Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nur 51, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Hanya seperti itu sifat orang beriman. Kalau sudah ada hukum Allah, ya sudah, kami dengar dan kami patuh. Bukan kami logikakan, enggak. Kami dengar dan kami patuh. Bukan kami kemudian kritisi hukum tersebut, tidak. Kami dengar dan kami patuh. Nah. Yaitu tidak ada pilihan lain selain hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika mau silahkan terima, jika mau silahkan ditolak. Jika kamu mau melepaskan hak kamu untuk itu urusan lain. Tapi jika kamu berkata, saya tidak terima, saya akan pergi ke pengadilan umum, maka ini adalah kemurtadan dari agama Islam. Ya, ini maksudnya adalah apabila sudah ada hukum dari hukum Allah, lalu dia tidak mau terima yang sudah ditetapkan tersebut, maka itu kemurtadan dari agama Islam karena mencari hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian penulis mengatakan wa amma man i'taqada. Nah, ini bagian lain. Ini bagian lain. Itu tadi semua berhukum kepada hukum Allah yang menyebabkan kepada kekufuran. Sebab yang pertama karena merasa hukum Allah tidak cocok. Sebab yang kedua, boleh memilih hukum Allah atau hukum manusia. Sebab yang ketiga, menyamakan hukum manusia dengan hukum Allah. Sebab yang keempat, mengatakan bahwasanya hukum, berhukum kepada selain hukum Allah, boleh. Ini semua penyebab kekufuran. Ini semua penyebab kekufuran. Baik, kita azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Tadi semua adalah kekufuran. Berhukum kepada selain hukum Allah, kekufuran. Ya, akibatnya kekufuran. Yang pertama, menganggap bahwa hukum Allah tidak cocok. Yang kedua, menganggap bahwa boleh memilih selain hukum Allah. Yang ketiga, menyamakan hukum Allah, menyamakan hukum selain Allah dengan hukum Allah. Yang keempat, apa? Boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Yang keempat. Nah, sekarang penulis mengatakan yang ke berhukum kepada selain hukum Allah tapi tidak menyebabkan kepada kufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Penulis hafizahullah taala berkata, wa amma man i'taqada annahu la yajuzu al-hukmu bighairi ma anzala Allah وَمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَكِنَّهُ خَالَفَهُ لِهَوَنْ فِي نَفْسِهِ مَعْتِقَادِ أَنَّهُ فَعَلَ مُحَرَّمًا أَوْ حَمَلَتْهُ الشَّهْوَةُ وَالْهَوَى عَلَى أَنَّ حُكْمَ غَيْبٍ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ أَوْ حَمَلَهُ الطَّمَعُ كَأَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ رِشْوَةٌ أَوْ مَالٌ فَحُكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ طَمَعًا بِالْمَالِ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ عَاصٍ وَمُخَالِفٌ لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أو حكم بغير ما أنزل الله طمعا في منصبه وهو يرى أنه مخطئ وأن عمله هذا لا يجوز فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة وإنما يكفر الكفر الأصغر كفرا دون كفر كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. Adapun orang yang berkeyakinan bahwa tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah atau yang selain apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hawa nafsunya mengalahkannya atau lalu berhukum kepada selain hukum Allah padahal ia meyakini bahwa ia telah berbuat haram, tapi syahwat dan hawa nafsunya menjadikannya berhukum kepada selain hukum Allah, atau karena ketamakannya seperti disuap atau diberi harta lalu ia berhukum dengan selain hukum Allah karena tamak harta. Dan dia tetap meyakini bahwa ia telah berbuat maksiat dan menentang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau berhukum dengan selain hukum Allah karena mengharapkan kedudukan dengan kesadaran bahwa itu salah dan perbuatan itu tidak diperbolehkan. Ini semua tidak menjadikannya kafir yang mengeluarkannya dari Islam. Akan tetapi, ia menjadi kafir dengan kekufuran asghar, yaitu kekufuran di bawah kekufuran. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, perhatikan baik-baik. Ini adalah potret orang yang kedua yang berhukum kepada hukum selain Allah, yang akibatnya tidak kufur. Dia berhukum kepada selain hukum Allah, seperti saya beri contoh, diberi contoh oleh penulis di sini, menerima sogok. Tidak berhukum kepada selain hukum Allah. Kemudian itu semua dia lakukan untuk apa? Untuk dapat harta, untuk dapat jabatan. Tapi dia masih meyakini dalam hatinya bahwa hukum Allah yang lebih utama. Hukum Allah yang wajib dilakukan. Saya melakukan ini karena hawa nafsu saya. Saya bermaksiat. Maka ini tidak keluar dari agama Islam. Tetapi bahasa para ulama, kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Bahasa lainnya, kufrul asghar, kafir kecil. Jadi ada syirik asghar, maka kufur pun juga ada. Kufrun asghar. Syirik asghar tidak mengeluarkan orang dari Islam, begitu juga kufur asghar tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ingat, dia berhukum kepada selain hukum Allah. Tapi karena hanya karena ingin dapat harta, ingin dapat jabatan, ingin dapat pangkat, dia masih meyakini hukum Allah yang wajib dilakukan. Dia masih meyakini, saya lakukan ini maksiat. Maka orang ini namanya kufrun duna kufrin. Apa istilahnya? Kufrun duna kufrin. Atau kufrun asghar. Atau kufrun asghar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafiru." Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka merekalah yang kafir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini maksudnya adalah kekufuran di bawah kekufuran. Kufrun duna kufrin atau kufrun asghar. Ya, kufrun asghar. Nah, kemudian pensyarah mengatakan, فهذا الذي يكون كفره دون كفر من من حكم بغير ما أنزل الله في نفسه لا أن يعتقد أن هذا يجوز أو أحسن من حكم الله أو هذا مساو لحكم الله وإنما حمله هواه على هذا أو أنه طمع في مال أو منصب فحكم بخلاف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الذي صرفه من غير اعتقاد فهذا يسمى كفرا عمليا وهو الكفر الأصغر وهو كبيرة من كبائر الذنوب وخطير جدا ولكن لا يحكم بأنه خرج من الملة لأن عقيدته باقية. Orang yang kekufurannya di bawah kekufuran, yang berhukum kepada selain Allah karena hawa nafsunya tanpa meyakini bahwa itu diperbolehkan, itu lebih bagus dari hukum Allah atau itu setara dengan hukum Allah, tapi ia melakukannya karena hawa nafsunya atau karena menginginkan harta atau suatu jabatan, dan menjadikannya berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam demi mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa meyakininya, maka ini disebut dengan kufur amali dan termasuk kufur asghar. Nah, ini berarti ada istilah baru, kufur amali. Ya, nanti saya akan tulis setelah ini. Jadi ada istilah kufur amali, kufur perbuatan. Kufur amali tidak mengeluarkan dari Islam. Yang mengeluarkan dari Islam kufur i'tiqadi, kufur keyakinan. Keyakinan boleh keluar dari hukum Allah. Keyakinan hukum Allah sama dengan hukum manusia. Keyakinan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Keyakinan boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Ini kekufuran. Tetapi kalau seandainya dia tidak meyakini ini, maka disebut dengan kufur amali atau kufur asghar atau bahasa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kufrun duna kufr. Kufrun duna kufrin. Naam. Ini termasuk salah satu dosa besar dan sangat berbahaya. Tapi ia tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam karena keyakinannya masih tetap. Lihat, ini dosa besar dan sangat berbahaya. Jadi tidak boleh orang bermudah-mudah dalam hal ini. Meskipun dia kufur amali, meskipun dia kufur asghar, meskipun dia kufrun duna kufur, kufur di bawah kekufuran, dia dosa besar, tidak boleh bermudah-mudah di dalam masalah ini. Nah, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah natijata khata'in fil ijtihadi wa huwa ahlul lil ijtihad wa lam yata'ammad mukhalafatal kitabi was sunnah fa huwa yuridul hukma bima anzalallah walakinahum lam yuwaffaq lis sawabi Fahadha kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Ini sebelum diterjemahkan, ini potret yang ketiga. Berhukum kepada selain Allah, selain hukum Allah, tetapi karena salah ijtihad. Salah ijtihad. Jadi ada seorang alim, ahli ijtihad, ulama, faham Al-Quran, faham hadis, faham ilmu tafsir, faham ilmu bahasa, faham ilmu usul fikih, dia berijtihad. Hasil ijtihadnya berbeda dengan hukum Allah. Maka orang ini masuk ke dalam hadis Rasul. Jika seorang ahli ijtihad berijtihad dan benar ijtihadnya, dia dapat dua pahala. Pahala kebenaran ijtihadnya dan pahala usahanya. Tapi kalau salah, maka dia dapat satu pahala. Ya, dia dapat satu pahala. Baik, silakan baca. Barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah karena kesalahan dalam berijtihad, dan dia adalah orang yang berhak berijtihad. Ingat ya, orang yang berhak berijtihad, bukan sembarangan orang. Bukan kayak saya dan ente, enggak. Ulama yang berijtihad. Ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa, ahli usul fikih. Ya, itu yang berhak berijtihad. Jangan sampai nanti ada orang mengatakan, ah saya bawa buat hukum baru selain hukum Allah. Berarti ente kufur. Minimal kufur amali. Enggak, saya kan ijtihad. Ente siapa sampai berijtihad? Paham? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dia ahli ijtihad. Naam. Tapi ia tidak berdasar pada pengingkaran terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Nah, itu contoh ijtihadnya. Dia tidak mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Nah. Padahal dia menginginkan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, tapi dia salah. Namanya juga manusia, terbatas kemampuannya. Ahli, meskipun ulama ahli ijtihad, kemudian dia berijtihad. Ternyata ijtihadnya salah. Mungkin tidak? Mungkin. Manusia yang hanya bisa mengetahui ilmu semuanya hanya Allah. Wala yuhituna min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang meliputi ilmunya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh ilmunya tersebut. Naam. Maka ia seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hakim berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Yang dimaksud hakim di sini ulama. Ya, bukan hakim di pengadilan saja, tapi ulama yang ahli ijtihad. Ulama yang ahli ijtihad. Kalau dia berijtihad, ijtihad itu artinya berusaha mencari hukum. Itu namanya ijtihad. Ternyata ijtihadnya benar, maka berarti dia dapat dua pahala. Kenapa dapat dua pahala? Atas kebenaran ijtihadnya, kemudian atas usahanya. Nah. Jika ia berijtihad, lalu ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala. Kenapa dapat satu pahala meskipun salah? Usaha. Usaha dia atas ijtihadnya tersebut. Faqatuhu maghfur li'annahu lam yata'ammat hadha syai'a, wa huwa harisun ala an yahkuma bisyari'a, wa ijtahada yatlubul hukma syar'i, walakinahu lam yuwaffaq, wa hadha yujaru ala ijtihadih wa niyyatih, wa yughfaru lahu li'annahu lam yata'ammat hadhal khata'. Kesalahannya termaafkan karena ia tidak menyengaja. Sementara ia sangat berkeinginan untuk berhukum dengan syariah dan berijtihad serta mencari hukum syar'i, tapi ia tidak mendapatkannya. Dia mendapat pahala karena ijtihadnya dan niatnya, dan kesalahannya termaafkan karena tidak sengaja berbuat kesalahan. Nah, ini penting ya. Kalau seandainya seorang ulama salah ijtihad, maka maafkan. Dimaafkan. Kita pun berhadapan dengan kesalahan para ulama, pada saat itu kita tidak usah menta'yir, merendahkan ulama tersebut. Namanya juga manusia. terbatas kemampuannya. Seberapapun tingginya ilmu ulama tersebut, pasti ada keterbatasan yang dimilikinya. Yang jelas, meskipun dia salah dalam ijtihadnya, dia dapat pahala atas usaha dan niat. Maka ini pentingnya untuk berniat, beramal saleh. Ya, minimal niat. Ini sudah niat, enggak ada. Kemudian tidak juga beramal. Ini kekeliruan. Kemudian penulis mengatakan, fahadhihi hiyal umur tafsiliyah fi hadhihi almas'alatil azimah allati hiya mushkilatul 'asril an. Inilah perincian dalam permasalahan yang agung ini, yang menjadi masalah di zaman ini. Nah, ini hati-hati nih para ikhwah. Ya, jangan sampai yang ngaji sama saya suka mengkafir-kafirkan. Ya. Suka mengkafir-kafirkan pemerintah karena berhukum dengan hukum Undang-Undang 1995. Ada pembagiannya. Tidak mudah. Ketika hanya sekedar kita melihat siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia kafir. Langsung Bapak Presiden berhukum kepada undang-undang kafir, kemudian tagut, kemudian di bawahnya rakyatnya setuju dengan tagut juga ikut kafir, maka pantas untuk dibom. Nah, ini hati-hati, jangan sembarangan ngomong-ngomong tentang pengkafiran kaum muslimin, dan jangan sembarangan tentang berbicara tentang tagut. Tidak boleh sembarangan. Lihat, pembahasannya panjang, kemudian pembagiannya juga lebar. Kita akan tulis sekarang para ikhwan tentang pembagian hukum, berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Allah, oleh penulis tadi, maka berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala bisa dibagi akibatnya berdasarkan akibat. Ini berdasarkan akibat. Artinya akibat berhukum kepada selain hukum Allah bisa dibagi akibatnya menjadi tiga. Yang pertama yaitu kufrun. Yang pertama yaitu kufur. Mukhrijun minal millah. Kufur keluar dari Islam. Ya. Perbuatan ini salah satu jenis perbuatannya adalah ketika dia meyakini bahwa hukum yang disebutkan oleh penulis tadi, bahwa hukum Islam ghairu salih. Bahwa hukum Islam tidak cocok, ghairu salih untuk sebuah tempat. Hukum Islam tidak cocok. Ini kufur, menyebabkan kekufuran. Ya toh? Yang kedua, kata penulis, apa? Bahwa boleh memilih. Ya. Lahu al-khiyar. Boleh memilih. Antara hukum selain hukum Allah dengan hukum Allah. Silahkan pilih. Maka ini juga menyebabkan kepada kekufuran. Keluar dari Islam. Yang ketiga adalah yang menyatakan bahwa boleh sama ya. Yang ketiga apa? Al-musawat, menyamakan selain hukum Allah dengan hukum Allah. Ini yang ketiga yang disebutkan oleh penulis. Yang keempat, apa? Boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Jawazul hukmi bighairi ma anzalallah. Kita di sini saja, biar cukup tempatnya. Boleh berhukum. Siapa yang menyatakan boleh, maka berarti kufur, keluar dari Islam. Boleh berhukum dengan ini. Boleh berhukum. Ya, boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis. Ya. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, ini penyebab, ini akibatnya kekufuran. Di sini ada yang kedua. Istilahnya apa? Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Atau istilah lain, kufrun asgar. Atau istilah lain, kufrun amali. Ini penyebabnya adalah duniawi. Dunia, harta, tahta, wanita. Dengan syarat dia masih meyakini bahwa berhukum kepada hukum Allah wajib. Siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia bermaksiat. Maka dia bermaksiat. Ya. Dia meyakini itu. Maka ini kufrun duna kufur, kufrun asghar, kufrun amali. Berhukum kepada sebuah undang-undang, dia menyatakan hukum undang-undang ini adalah saya mengerjakannya karena saya ingin dapat tahta, harta, wanita, atau tidak nyaman dengan orang banyak. Maka ini adalah kufrun amali. Ya. Kemudian di sini ada berhukum kepada selain Allah, dan ini hukumnya, ini tadi kita katakan adalah apa? Kabirah. Kabirah. Yaitu dosa besar dan sangat berbahaya. Dan apabila bermudah-mudah, dikhawatirkan masuk ke dalam sini. Bila bermudah-mudah, dikhawatirkan masuk ke dalam sini. Kemudian yang ketiga, ada orang berhukum dengan selain hukum Allah. Tetapi, ini adalah ma'jur malahan. Ma'jur, berpahala. Berpahala. Kapan? Kalau fi halil ijtihad. Saat berijtihad. Bagi yang ahli ijtihad. Nah, ini pembagiannya. Saya akan bagi lagi, ini yang disebutkan oleh penulis. Mudah-mudahan dengan ini bisa dipahami. Orang, tidak semua orang yang berhukum kepada hukum Allah langsung dikufuri, langsung dihukumi kufur. Mukhrijun minal millah, keluar dari agama Islam. Tidak, tetapi dilihat. Apakah dia kufur amali atau kufur i'tiqadi. Nah, saya akan hapus ini. Kemudian saya akan bagi dengan pembagian yang lebih mudah. Sehingga antum bisa memahaminya lebih mudah lagi. Ini pembagian yang disebutkan oleh penulis atau pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Baik. Saya bagi lagi, sama, temanya sama, berhukum kepada selain hukum Allah dan dilihat berdasarkan akibat. Ya. Perhatikan baik-baik. Kita katakan berdasarkan akibatnya, maka bisa menyebabkan kepada kufrun akbar mukhrijun minal millah, kufrun akbar, atau nama lainnya apa? Kufur i'tiqadi, kufur keyakinan, ya, mengeluarkan dari Islam, keluar dari Islam. Baik, apa saja ini? Ini lebih mudah pembagiannya. Yang pertama, yaitu apabila ada yang namanya al-juhud. Juhud menolak hukum Allah. Menolak hukum Allah. Makanya hati-hati para perempuan yang menolak hukum poligami. Jangan ditolak hukumnya. Tidak sanggup, tidak mengapa. Tapi ditolak, tidak. Tidak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Yang demikian itu mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah dari hukum. Ini menolak. Ini namanya juhud. Itu al-juhud. Ya, menolak. Ini lebih mudah diingat. Yang kedua, yaitu al-jawaz. Membolehkan. Ya, ini hampir sama dengan yang disebutkan oleh Syekh tadi. Membolehkan berhukum kepada selain hukum Allah. Membolehkan berhukum kepada selain hukum Allah. Ini hati-hati. Ini kekufuran akbar i'tiqadi mukhrijun minal millah. Keluar dari Islam. Ya, boleh kata dia. Boleh riba. Ya. Ingat ya. Kalau di dalam hatinya meyakini, boleh riba. Beda dengan orang mengatakan, ya buka bank riba. Tapi dia tidak meyakini boleh. Dia tahu itu maksiat. Tapi dia tidak sanggup untuk melawan sistem yang ada. Paham gak maksudnya? Nah, ini tidak boleh. Ini beda antara keyakinan hati dengan perbuatan. Makanya ada namanya kufrun amali dengan kufrun i'tiqadi. Ustaz, di negeri kita boleh bank konvensional. Berarti pemerintah membolehkan. Nah, kita katakan membolehkan dalam amalan. Tanya hati mereka, boleh gak riba? Paham gak bedanya? Jadi jangan asal tuduh kufur tauhid. Seenaknya, gak boleh pada ikhwan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, yang ketiga, yaitu al-musawah. Menyamakan. Hukum selain hukum Allah sama dengan hukum Allah. Ini enggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Seperti misalkan hukum undang-undang sama dengan hukum Allah. Ini tidak boleh. Boleh kita katakan adalah apa yang tertera dalam undang-undang itu diambil dari butir-butir Al-Qur'an dan hadis. Itu boleh. Adapun menyamakan hukumnya sama, tidak akan pernah sama. Tidak ada yang lebih baik kecuali hukum siapa? Allah dan Rasul. Nah, yang keempat. Yaitu tafdil. At-tafdil. Melebihkan. Atau mengutamakan. Hukum selain hukum Allah lebih utama dibandingkan hukum Allah. Ini kufur jelas. Ini kekufuran. Ini para ikhwan. Inilah penyebab berhukum kepada selain hukum Allah yang menyebabkan kepada kufrun akbar, kufrun i'tiqadi, dan mukhrijun minal millah. Kekufuran akbar, kekufuran keyakinan, dan kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Lihat, semuanya masalah hati, bukan masalah perbuatan. Juhud menolak, hatinya menolak hukum Allah. Kemudian hatinya membolehkan hukum selain hukum Allah. Kemudian hatinya menyamakan hukum selain Allah dengan hukum Allah. Kemudian hatinya mengunggulkan, mengedepankan, lebih mengutamakan hukum selain hukum Allah dengan hukum Allah. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nah, di sini sama. Saya cuma membedakan yang ini. Saya gambar yang tadi karena itu yang disebutkan oleh penulis. Agar kita paham apa yang disebutkan. Adapun saya ringkas seperti ini lebih mudah. Ya. Jadi pembagiannya ada tiga. Bahkan kalau ada orang yang suka mengkafir-kafirkan pemerintah, hati-hati. Ya, suruh duduk sini dia. Seenaknya saja mengkafirkan orang. Ingat baik-baik para ikhwah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man tsabata islamuhu biyaqin la yuzalu illa biyaqin." Siapa yang tetap keislamannya dengan sebuah keyakinan tidak boleh dihilangkan keislamannya kecuali dengan sebuah keyakinan. Enggak mudah kita mengkafirkan orang. Tidak mudah kita mensyirikkan orang, tidak mudah. Maka yang kita pelajari ini adalah hukum perbuatan. Jangan bermudah-mudah mengkafirkan orang. Karena kalau seandainya kita mengkafirkan seorang muslim, padahal dia muslim, maka berarti kalimat kekufuran tersebut kembali kepada kita. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Fa in kana kama qala wa illa raja ila alladhi qala. Aika makalan Nabi SAW. Siapa yang mengatakan kepada saudara muslimnya, wahai kamu kafir, maka perkataan wahai kamu kafir tersebut antara dua orang ini. Kalau memang benar, kembali kepada orangnya. Kalau tidak, kembali kepada yang mengatakannya. Hati-hati. Jangan bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin. Saya masih ingat Syekh Al-Allama Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, salah satu guru besar akidah kita di Masjid Nabawi. Beliau ditanya, apakah negeri Islam ini adalah negeri Indonesia ini negeri Islam? Karena ada syubhat yang mengatakan bahwasanya negeri Indonesia ini negeri murakkab, negeri yang terbangun dari dua sisi. Ada sisi kekufurannya, ada sisi keislamannya. Disebut dengan negeri murakkab. Ini syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang. Beliau mengatakan, dengan mudahnya beliau mengatakan, kalau seandainya negeri kalian bukan negeri Islam, kalian wajib berhijrah sekarang dari sini. Keluar dari Indonesia. Yang mengatakan togut-togut, keluar dari Indonesia. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas. Keluar. keluarnya ke London misalkan. Parah kan, subhanallah. Ngomong-ngomong togut di negeri kafir. Ente tinggal di negeri kafir, subhanallah. Ngomong Indonesia ya, apa kurangnya negeri kita? Syiar Islam begitu luas. Tadi azan, salat berjamaah, salat Jumat, salat Id, Idul Adha. Apa kurangnya, subhanallah? Anda mau mencari negeri yang negeri istrinya semua isinya semua malaikat, enggak akan pernah dapat. Ditunjukkan hadis tentang ya ayuha, ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah dan pemimpin kalian. Maka mereka mengatakan, pemimpin yang mana dulu? Loh, Anda mau pemimpin yang menjadi malaikat baru ditaati? Enggak ada pemimpin yang tidak melakukan kesalahan. Sebagaimana kita pun tidak pernah ada tidak yang melakukan kesalahan. Disodorkan ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, kalau qamat alaina umara, ada pemimpin yang memimpin kita. Kemudian dia bermaksiat, dia mendahulukan kelompoknya, mendzalimi rakyatnya, apa yang dikatakan?" Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma wa ati. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Taati, patuhi pemimpinmu. Meskipun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu. Ada yang pernah diambil hartanya di sini oleh Pak Jokowi ada? Ada yang dipunggul? Berarti tetap lebih wajib taat kalau begitu. Kemudian ada dalih yang mengatakan bahwasanya pemimpin yang mana dulu yang harus kita taati? Tidak ada pemimpin yang seperti malaikat, enggak ada. Ya, hebat ya, hebat. Lihat, Islam ajarannya syumul, komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sosial, politik, ekonomi, pengaturan negara diatur oleh agama Islam. Dengan aturan yang benar-benar sempurna. Oh, tugas kita mendapati pemimpin yang zalim bagaimana? Doakan. Ustaz cuma doa, ya akhi, la tahtik. Jangan remehkan doa. Doa bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Jangan remehkan doa. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau lau kana li da'watan mustajabah. Kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah, la ja'altu hal sultan. Niscaya aku akan doakan pemimpinku. Dan hanya para pendakwah salaf yang mendoakan para pemimpinnya di mimbar-mimbar. Yang ada adalah sebagian orang yang mengusung Islam malah menghinakan pemimpin. Semakin berani menghinakan pemimpin, semakin dianggap pahlawan. Saya pernah itu ikut seminarnya. Ustaz, bagaimana supaya menjadi pemberani seperti antum? Dari awal si ustaz tersebut berceramah dari awal menghina gubernur. Waktu itu di Kasal. Menghina gubernur dari awal sampai akhir. Semakin berani menghina pemerintah, semakin dianggap pahlawan. Ini ajaran sesat menyesatkan. Bukan dari Islam. Meskipun mengusung nama Islam. Paham ini para ikhwah? Dan yang jadi incarannya, nih, yang jomblo-jomblo. Anak-anak muda. Yang punya hamasah, semangat. Keislaman. Yang ngebom-ngebom. Dulu kaum khawarij dahulu ahli ibadah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, tahqiruna salatakum ma'a salati. Kalian meremehkan sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Ahli ibadah mereka. Kaum khawarij. Kaum khawarij zaman sekarang. Pemuda-pemuda frustasi ditolak oleh perempuan lamarannya. Kemudian dijadikan pengantin. Tidak benar pada itu. Ini hati-hati ya. Jangan sedikit-sedikit togut. Sedikit-sedikit togut. Harus dudukkan permasalahan. Nanti kita akan bahas masalah tauhid. Nah, itulah pembagian yang Anda mudah memahaminya. Bagaimana hukum berhukum kepada selain Allah bisa menyebabkan kufrun i'tiqadi, kufrun akbar, kufrun mukhrijun minal millah, keluar dari agama Islam. Bisa hanya menyebabkan kufrun duna kufr, kufrun amali, atau kufrun asghar. Ya. Makanya Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Yang berhukum kepada selain hukum Allah, dia kafir. Dalam ayat yang lain, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Yang berhukum kepada selain hukum Allah, fasik. Dalam ayat yang lain, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia adalah orang yang zalim. Kafir, fasik, zalim. Tentunya beda-beda hukumnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai masalah ini, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang apa yang bisa kita bahas insyaallah selanjutnya. Jadi itulah perincian berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ingat para ikhwah, ketika kita menjelaskan seperti ini, ya, kita dituduh murjiah yang mengatakan bahwasanya kaum murjiah yang mengatakan bahwa iman tidak masuk dalam amal tidak masuk dalam iman. Makanya kalau ada orang yang berhukum kepada selain hukum Allah dianggap sebagai seorang mukmin, mereka katakan murjiah. Neo murjiah. Ya, murjiatul asr. Nah, kita lanjut kepada pertanyaan. Jika seorang muslim telah membunuh seorang muslim, terus ia dijatuhkan hukuman pancung, apakah di akhirat nanti dosa membunuh itu tidak akan diadili di akhirat karena sudah diadili di dunia? Mohon penjelasan. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, hukum qisas disebutkan oleh para ulama, jawabir wa zawajir. Dia mempunyai dua fungsi, hukum qisas. Pertama di dunia sebagai jawabir, penutup dosanya. Yang membunuh di dunia, lalu dikisas, juga dibunuh di dunia, maka di akhirat dia tidak akan dihukumi dengan dosa pembunuhannya tersebut. Kenapa? Karena fungsi kisas jawabir. Jawabir itu artinya jabr, menutup dosa yang telah dia lakukan. Dan zawajir artinya apa? Menutup, memberikan peringatan keras untuk kaum muslimin agar jangan seperti ini. Itu fungsi dari hukum apa? Qisas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shaliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang beriman, bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang diganti dosa mereka dengan pahala. Makanya ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang berzina dan mereka sudah menikah. Kemudian dirajam sampai mati. Ketika ada yang merajam dari para sahabat kemudian melaknat orang tersebut, maka kata Rasulullah SAW, "La tal'anhu." Jangan engkau laknat orang yang dirajam ini. "Laqad taba taubatan. Lau qasama ala ahli al-Madinah ma wasi'atu." Sungguh orang ini sudah bertobat dengan sebuah taubat. Kalau seandainya jumlah taubatnya tersebut dibagikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, masih akan tersisa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menghina orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah. Maka hukum qisas fungsinya jawabir, penutup dosa. Di akhirat dia tidak akan dihisap atas pembunuhan yang dia lakukan tersebut. Cuma bukan berarti dia tidak dihisap atas dosa-dosa lainnya. Mungkin dia punya dosa-dosa lainnya. Allahu a'lam. Saya baru hijrah dan saya lihat jamaah di masjid ini tidak berdoa setelah sholat fardu. Apa hukum berdoa setelah sholat fardu? Mohon nasihatnya. Sebelumnya, kepada yang baru datang ke masjid ini, saya ucapkan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang kepada kalian orang-orang yang menuntut ilmu. Maka sambutlah mereka. Maka saya katakan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang kepada para penuntut ilmu yang baru datang ke masjid ini. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa di masjid ini adalah umum untuk kaum muslimin, siapapun. Bahkan kita live Facebook, YouTube. Jika ada yang keliru, maka bisa langsung dibenarkan, dikoreksi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi fitnah kalau seandainya masjid ini khusus untuk orang-orang tertentu. Dan fitnah kalau seandainya yang ngaji di masjid ini digaji. Fitnah besar itu. Ustadznya aja udah begaji. Ya. Yang ketiga, yaitu tentang masalah sholat isya. Kita akhirkan sholat isya karena sebuah maslahat yang kita lihat. Dan boleh mengakhirkan sholat isya. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya. Sampai akhirnya para sahabat terlalu capek, mengantuk. Kemudian Umar bin Khattab lah yang berani mengetuk pintu Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, as-salah, as-salah ya Rasulullah. Salat, salat wahai Rasulullah SAW. Itu hanya Umar yang berani. Subhanallah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Kemudian beliau mengatakan, laula an asyukka ala ummati innaha la waqtuha. Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, maka sesungguhnya inilah waktu sholat isya yang paling utama, yaitu diakhirkan. Hampir mau menjelang pertengahan malam. Ya. Maka apabila suatu masjid sepakat imamnya, muadzinnya, imamnya terutama, dan jamaahnya sepakat untuk mengakhirkan, tidak mengapa. Apalagi kita ada maslahat. Dan itu juga tidak, hampir tidak setiap malam. Ya. Ini agar tidak menjadi pertanyaan. Kemudian yang ke selanjutnya tentang berdoa setelah sholat fardu. Maka jawabannya, yang patut kita jadikan contoh suri tauladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat fardu beliau biasa mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu an. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa lahul karihal wa law karihal kafir, allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la rada lima qadait wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Kemudian setelah itu mengucapkan tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 33 33. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahumdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian mengucapkan ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau salat subuh dan maghrib maka membacanya 3 kali 3 kali 3 kali. Setelah itu selesai. Belum ada contoh dari Rasulullah SAW berdoa setelah sholat fardu. Tetapi kita katakan, siapa yang ingin berdoa, maka asal hukum berdoa boleh kapan saja, di mana saja, kecuali di tempat yang terlarang. Boleh dia berdoa sebelum sholat, di dalam sholat, atau setelah sholat. Tidak mengapa. Cuma yang tidak diperbolehkan adalah dirutinkan berdoa setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah. Bahkan setelah sholat sunnah, bacaannya cuma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Tidak ada bacaan lain setelah sholat fardu. Maka, dan juga saya ingin mengingatkan, berdoa lebih utama di dalam sholat dibandingkan di luar sholat. Dan ini kesepakatan para ulama. Berdoa di dalam sholat lebih utama dibandingkan di luar sholat. Kenapa? Karena memang waktu berdoa saat seseorang sedang dalam sholat. Contohnya saat sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid, fa akthiru fihi minad du'a, fa innahu qaminun an yustajaba lakum." Yang artinya, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah saat dia sujud, saat di dalam sholat. Maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Terutama saat sholat sendirian. Kalau saat berimaman mungkin akan menyulitkan sebagian yang lain. Kalau seandainya terlalu lama. Imamnya terlalu lama sujud, ya bangun-bangun kai siup. Nah, terlalu lama sujud. Ya. Nah, maka pada saat itu banyak-banyak berdoa. Sesungguhnya diharapkan lebih dikabulkan doanya saat sujud. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mencontohkan berdoa saat ruku, saat sujud dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika Allah maghfirli. Setelah turun ayat idza ja'a nasrullah sampai akhir. Beliau selantiasa membaca itu saat ruku dan saat sujud. Dan itu doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Allah maghfirli. Bukankah itu doa? Ya, itu doa. Kemudian juga berdoa sebelum salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya liyatakhayyar minad du'a ma syaa. Hendaklah dia memilih doa sekehendaknya. Saat sebelum salam setelah innaka hamidum majid. Jadi berdoa di dalam salat lebih utama. Meskipun berdoa di luar salat boleh. Yang tidak boleh adalah dianggap sunnah dan dirutinkan dan berjamaah karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ISIS atau Khawarij berlaku keras dalam menghukumi pemerintah. Mereka berhukum dengan hukum Tuhan padahal berbuat sesuai dengan pemahamannya sendiri, bukan dari Allah. Tapi dosen saya mengatakan di sela-sela pembicaraan, adapun hukum seperti di penjara dan lainnya itu semua adalah qiyas dari ulama. Dari hukum yang sudah-sudah, saya bingung pada ucapan beliau soal qiyas. Apakah ini syubhat yang meyakini hukum buatan manusia merupakan qiyas dari hukum Allah? Begini para ikhwah. Penjara, misalkan ada yang membunuh di penjara seumur hidup. Ya toh? Keputusan siapa? Hakim. Penjara seumur hidup. Padahal secara hukum Islam, misalkan dia diqisas, dibunuh. An-nafsu bin-nafs. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian, di dalam hukum qisas terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi, wal-untha bil-untha. Yang artinya, diwajibkan atas kalian untuk qisas. Orang merdeka, yang membunuh orang merdeka, maka harus dibunuh juga. Yang membunuh nyawa harus dibayar nyawa. Yang membunuh perempuan harus dibayar perempuan. Dan semisalnya. Maka aturannya yang membunuh dibunuh. Tetapi ini di penjara. Nah, ada seorang pengajar, entah itu dosen atau apa, menurut pertanyaan ini, bahwa hukum penjara dah qiyas terhadap hukum qisas. Maka kita katakan, itu al-qiyas ma'al fariq. Itu namanya analogi. Qiyas itu analogi. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Sesuatu ini disamakan dengan yang sudah baku. Maka ini analogi yang tidak tepat. Kenapa? Karena kalau seandainya dia dipenjara. Misalkan membunuh orang. Kemudian dipenjara. Ada hukum berapa Pak kalau membunuh orang? Kalau hukum di Indonesia? Enggak tahu. 15 tahun misalkan. Berarti tidak dibunuh kan? Otomatis setelah 15 tahun orang ini keluar. Betul? Maka keluarga yang terbunuh melihat, oh keluar ikam lah, hadangi ikam. Artinya akan terjadi pembunuhan kembali. Makanya kan Islam mengatakan, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Bagi kalian di dalam hukum qisas ada kehidupan. Karena kalau seandainya dia tidak dibunuh, pembunuh tidak dibunuh, maka yang ada adalah saling balas dendam. Sehingga yang ada kematian. Nah, ini ya, wallahu. Jadi, perkataan bahwa penjara adalah qiyas atas qisas ini tidak benar. Disebut dengan qiyas ma'al fariq, qiyas analogi yang kosong, enggak sama gitu. Tidak sama. Allahu a'lam. Jika berhukum kepada selain hukum Allah, walau dia yakin hukum Allah wajib, bagaimana dengan hakim, jaksa, polisi, dan semua penegak hukum yang berhukum dengan undang-undang? Apakah mereka termasuk kufur kecil? Maka kita katakan bermaksiat. Ya, bermaksiat. Karena terbentur dengan sebuah apa? Sistem. Kita katakan tadi kan kufrun asghar, kufrun amali, kemudian dan dia dosa besar dan dia tidak boleh bermudah-mudah dalam hukum tersebut. Bermaksiat dan disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum lalu lintas termasuk hukum selain Allah, misalnya memakai helm saat berkendara, mematuhi rambu dan lalu lintas? Maka jawabannya, perhatikan di sini. Ada namanya al-masalih al-mursalah. Masalih mursalah adalah sebuah sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan syariat Islam menjaga nyawa. Ada disebut dalam hukum fikih ad-daruriyatul khams. Lima perkara yang sangat urgen dijaga. Akal, nyawa, harta, agama, dan kehormatan. Lima perkara yang sangat dijaga. Apa saja yang menghancurkan lima perkara ini, maka haram hukumnya. Meskipun kita tidak tahu dalilnya. Karena ini maksud min maqasidis syariah. Tujuan dan maksud dari hukum syariat Islam menjaga lima perkara ini. Kalau kita perhatikan seluruh ayat Al-Quran, hadis Rasul, semuanya menjaga ini. Nah, nyawa termasuk yang dijaga. Anda berhelm, tidak berhelm ketika memakai motor, maka dikhawatirkan berbahaya terhadap nyawa. Jadi mentaati itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena untuk menjaga nyawa yang wajib. Paham enggak? Seperti itu. Wallahu a'lam. Bukan berarti dia berhukum dengan hukum selain Allah. Malam ini saya membawa teman saya yang baru pertama kali hadir di majelis ilmu ini. Saya ucapkan sekali lagi, marhaban bi talibil ilm. Mohon doanya untuk teman saya agar diberi keistiqamahan di dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga dengan kehadirannya malam ini memberikan hidayah untuknya dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus salih. Mohon terangkan kepada kami pentingnya memiliki teman-teman yang saleh, karena teman-teman yang saleh tersebut mampu memberikan syafaat kepada temannya yang lain pada hari kiamat nanti ketika masuk ke neraka Allah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan juga Quran Ali Imran ayat 103. Begini para ikhwah, ada ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya teman yang dekat itu akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Di antaranya yaitu surat Ghafir ayat 18. Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Yang artinya orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia, dan seorang pun tidak bisa memberikan syafaat padanya. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, mengatakan, ya'lamuna wallah, demi Allah, mereka mengetahui, bahwa, annal hamima idha kana salihan syafa'. Teman dekat kalau saleh itu memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Maka di sini pentingnya mempunyai teman yang Anda cintai karena Allah. Teman yang mengajak kepada ketakwaan. Teman yang bukan malah membenarkan seluruh apa yang Anda perbuat dan Anda katakan. Enggak. Tapi kalau salah dibenarkan, dikoreksi. Itu teman yang sebenarnya. Teman yang tidak membiarkan kita mau masuk jurang, dia dorong malahan. Enggak. Ini bukan teman. Teman yang sebenarnya menarik kita dari kegelapan kepada cahaya. Dari kemaksiatan kepada ketaatan. Itu teman yang sebenarnya. Ya. Dan teman tersebutlah yang nanti bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Termasuk keistimewaan teman yang saleh, yang ditemani karena Allah, bukan karena uangnya. Ya. Atau bukan karena kedudukannya, tapi teman karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ada orang-orang yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Para nabi, orang-orang yang mati syahid, cemburu. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Mereka siapa? Dan salah satu keistimewaan mereka juga, kata Rasulullah SAW, hum ala manabir min nur. Hujuhum nur. Mereka di tempat-tempat yang tinggi, terbuat dari cahaya. Wajah mereka bercahaya di hari kiamat. Siapa mereka? Dan cahaya di hari kiamat sangat diperlukan untuk bisa jalan di atas sirat. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, al-mutahabbuna fi jalali. Orang yang saling mencintai karena keagunganku. Maka saya berpesan, cari teman yang Anda temani dia bukan karena Anda menginginkan komersil dari dia. Cari teman. Teman yang satu klub gitu. Meskipun jauh tempat, tapi kadang-kadang saling teleponan. Tidak ada nilai apa-apa yang dia inginkan. Tidak ada dunia apa-apa. Hanya sekedar menemaninya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah, hati-hati teman yang buruk. Pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib. Teman itu yang ngajak. Ada hadis berbunyi, al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka perhatikan dengan siapa ia berteman. Perhatikan. Maka cari teman-teman yang saleh agar kita senantiasa mendapatkan syafaat dari teman tersebut. Mungkin di hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhihi. Seseorang terpisah dari saudaranya. Wa sahibatihi wa bani, istrinya, anaknya, lari dari dia. Kemudian dari orang tuanya, abi wa ummi, orang tuanya juga tidak bisa. Tetapi ada teman yang memberikan syafaat. Ini pentingnya teman yang saleh, Allahu a'lam. Insyaallah saya bulan Maret ini akan menikah, alhamdulillah. Allahumma amin. Mohon doanya semoga dilancarkan sampai hari H nanti. Saya mau bertanya tentang tentang manis dagingan. Saya mau bertanya tentang manis dagingan. Mitos orang dahulu bahwa sampai sekarang bahwa orang yang mau menikah daging dari tubuh akan menjadi manis bagi makhluk gaib. Oleh karena itu dilarang bagi calon pengantin pergi keluar rumah agar tidak dicelakai makhluk gaib. Bagaimana menurut Ustaz tentang ini? Apakah meyakini hal tersebut bisa membatalkan keislaman? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan ini keyakinan yang batil, tidak benar. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan ini adalah merupakan tatoyur, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Maka tidak benar. Dan Rasulullah SAW bersabda, atiyarah syirk. Yang merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar adalah sebuah kesyirikan. Maka, ya, tidak ada istilah orang yang mau menikah manis dagingan. Daging pian pahit. Tetapi yang saya anjurkan bagi siapa yang mau menikah dan punya hajat apapun, maka sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umum ya, tidak bukan hanya sekedar untuk menikah. Beristighfar agar dimudahkan urusan. Kemudian juga mengucapkan doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ada sedikit saya teringat sesuatu. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ada doa tampan. Ingin tampan atau ingin cantik. Pernah lihat videonya enggak? Ada seorang yang mengatakan inilah doa agar bisa tampan, agar bisa cantik. Kemudian menyebutkan doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Maka jawabannya, ini bukan doa tampan. Atau bukan doa agar cantik. Ini doa bercermin. Paham? Ya. Enggak ada. Dan di dalam Islam ketampanan, kecantikan bukan yang dicari. Bukan ukuran standar di sisi Allah. Ketampanan, kecantikan adalah murni pemberian Allah. Tidak ada yang memesan kulitnya mau putih, mau hitam, mau putih tua. Enggak. Ketampanan bukan ukuran dalam Islam. Jadi tidak perlu seseorang ada doa tampan, tidak ada dalam agama Islam. Yang ada adalah agar kita baik akhlaknya. Dan doa yang saya sebutkan tadi, bukan doa minta tampan, doa minta cantik, tetapi doa bercermin. Nah. Kemudian saya nasihatkan juga yang mau menikah, jangan sampai tergoda dengan godaan syaitan dari sisi bermudah-mudah berhubungan sebelum menikah. Maka biarkan dia tersembunyi dahulu. Biarkan calon istri Anda tidak Anda benar-benar ketahui dahulu sebelum Anda halal untuknya. Sehingga benar-benar nanti hikmat kemudian penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan kepada para pemuda, jangan bermudah-mudah untuk menjalin hubungan khusus dengan perempuan. Karena ente tidak akan pernah kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Sepanjang apapun jenggot Anda, sebanyak apapun hafalan Quran Anda, sebesar apapun zikir pagi sore Anda, kalau sudah berhadapan dengan fitnah godaan perempuan, pasti lemah. Bagaikan kerupuk kena air. Siapapun dia. Mau dia ustadznya para ustadz, ataupun orang muridnya para murid. Mau dia orang kaya, orang miskin. Pemerintah, rakyat biasa. Ataupun anak-anak, ataupun orang tua. Anak-anak muda, ataupun orang tua yang berdarah muda. Maka tidak akan pernah kuat berhadapan dengan godaan perempuan. Jangan coba-coba ada hubungan khusus. Para perempuan saya nasihatkan, jika ada yang berhubungan khusus, maka dia tidak pantas untuk jadi suamimu. Dia pengkhianat cinta suci. Dia suruh bertobat dulu. Tidak pantas menghubungi perempuan khusus, ya, berlama-lama. Ustadz, ini kan ta'aruf. Apa 5 tahun ta'aruf? Mana 5 tahun ta'aruf? Ya, tidak benar. Maka siapa yang ingin berhubungan dengan perempuan secara khusus, disegerakan untuk menikah. Tidak boleh menjalin hubungan khusus dengan perempuan yang bukan mahram. Walaupun niatnya baik. Assalamualaikum ukhti. Ini tidak benar. Ya. Tidak benar. Jangan pernah melakukan itu. Ini yang kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.